geni wis murka mbak berharga ning ponco saben ulis sing netro tinambaran kawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran siwanggo kalpu samudra peputo ning laku tumuju dateng Gusti satkang amur potu masih manunggal ing kawula Gusti krentek ati bakal tumati bukti engsun tanpa piranti Wiratomo katon sewu.